kita mulai dari al-khada' dan arti asal al-khada'. Al-khada' itu kan menipu ya. Nah, mukhada'ah berarti menipu juga artinya. Kalau misal kita melihat ke teks ini nomor atau halaman 19 dari tafsir As-Sa'di untuk ayat ke-9, yukhadi'un Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Al-mukhada'ah ay yuzhira al-mukhadi'u liman yukhadi'uhu shay'an wa yubtina khilafahu likay yatamakkana min maqsudihi mimman ikhoda'. Al-mukhoda'ah adalah ayyuzhiru al-mukhoda'ah, yaitu penipu tersebut menzahirkan, menampakkan liman yukhoda'uhu, terhadap orang yang dia tipu, syai'ah, sesuatu. Jadi menampakkan sesuatu di depan orang yang ditipu itu. Wa yubtina, dan membatinkan di dalamnya, di batinnya itu adalah khilafahu. Membatinkan sebaliknya, khilaf dari apa yang dia zahirkan. Likai yatamakkana, agar dia yatamakkan, memperoleh, mendapatkan min maqsudihi mimman yukhada'. Mendapatkan apa yang dia inginkan. Min maqsudihi berarti apa yang dia inginkan. Mimman yukhada', dari orang yang dia tipu. Fahaulahil munafiqun, dan mereka itu adalah orang-orang munafik. Salaku ma'allahi wa ibadihi hadal maslah, mereka menempuh jalan ini terhadap Allah dan juga para hambanya. Fa'ada khida'uhum ala anfusihim. Fa'ada, maka ada ya'udu, kembali. Apa yang kembali? Khida'uhum, khida' mereka, itu kembali pada diri-diri mereka. Baik. Itu adalah makna al-khada' dan al-mukhada'ah. Berarti al-khada' itulah izharu khilafu ma tukhfih, yaitu khada' adalah menzahirkan sebalik dari apa yang dibatinkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sungguhnya orang-orang munafik, mereka menipu Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala lah yang menipu mereka. Wa idza qamu ila sholati, maksudnya menipu mereka yaitu mengganjari mereka dengan sebab tipuannya mereka, usaha mereka untuk menipu Allah dan juga para kaum mukminin. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala, dan jika mereka bangkit untuk salat, mereka bangkit dengan rasa malas. Yura'una an-nas, mereka berbuat riya di depan manusia. Wa la yadhkuruna Allah illa qalila, dan mereka tidak berzikir atau mengingat Allah, tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Nah, di sini dalam surat An-Nisa ini ada beberapa sifat yang Allah sebutkan terhadap kaum munafikin. Yang pertama, bahwasanya sifat kaum munafikin itu apa? Pertama, berusaha untuk menipu Allah Subhanahu wa taala dan juga kaum mukminin sebagaimana yang di surat Al-Baqarah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jika mereka mendirikan salat, mereka mendirikannya namun dengan rasa malas. Itu kedua. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala kabarkan bahwa mereka yura'unan nas, mereka berbuat riya kepada manusia. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maknanya bahwasanya salat terberat bagi orang-orang munafik apa? Salat subuh dan salat isya. Imam As-Sana'ani dalam Subulus Salam memberikan ta'lil atau illah, kenapa kok orang munafik mereka disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang-orang yang paling berat dalam melaksanakan salat isya dan salat subuh, dalam arti yang berjamaah. Karena apa? Karena tidak tampak oleh manusia pada sholat-sholat itu. Karena tidak tampak oleh manusia. Jadi di sini idza qamu ila sholati qamu kusala, mereka mendirikan sholat, namun sholat mereka didasari dengan rasa kemalasan. Yura'unan nas, dan mereka berbuat riya kepada manusia. Ini menunjukkan bahwasanya basic amalan mereka itu adalah tidak ikhlas. Based on tidak ikhlas. Kecuali ketika dilihat oleh orang-orang, baru mereka semangat dengan amalannya. Ini tanda-tanda dari orang munafik. Wala yadhkuruna Allaha illa qalila. Kemudian yang keempat, bahwasanya mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Yadhkurun di sini bukan sebatas zikir lisan, melainkan zikir secara umum. Zikir secara umum itu menyangkut zikir lisan, zikir qalbi, dan zikir anggota tubuh. Kemudian dalam lisan al-Arab, Ibnu Manzur mengatakan al-khida'u madmumun illa fil haram. Khida' atau penipuan itu asalnya tercela kecuali dalam peperangan. Dalam peperangan khida' terhadap musuh itu tidak tercela. Karena Rasulullah SAW bersabda al-harbu khoda'ah, bahwasanya perang itu adalah makar atau tipuan. Berarti enggak apa-apa kalau misalnya kita berperang dengan kaum musyrikin, kaum munafikin, kita melakukan kecurangan di dalamnya tidak masalah. Karena tujuan kita berperang itu supaya mereka kalah dan supaya kita bisa mengambil ghanimah dari mereka jika kita menang atau kita mendapatkan tawanan dari mereka. Harap di sini harap dalam artian harap fisik langsung, peperangan di medan, bukan harap semacam argumentasi, adu argumen itu bukan termasuk di sini. Karena harap ini harap juga, adu argumentasi harap. Bahkan kaum munafikin untuk memerangi mereka itu tidak dengan tikal, tidak dengan pembunuh, pisau dan sebagainya, tapi dengan argumentasi. Nah, dalam adu argumentasi itu tidak dikenal al-harbu khoda'ah, tidak. Tetapi dalam argumentasi justru kita wajib menampakkan kejujuran, sejujur-jujurnya dengan menampakkan referensinya dari mana dan sebagainya. Nah, justru kalau misalnya dengan tipuan itu bukan sifat atau karakter mukminin atau Islam dalam beradu argumentasi. Bahkan kan dalam Islam justru disebut burhanakum in kuntum shodiqin, maka datanglah dalil dari kalian jika kalian orang-orang yang benar. Nah, itu juga untuk kita. Kalau misalnya memang kita muslim dan berargumentasi benar, punya hujahnya, maka wajib bagi kita untuk mengatakan hujah kita. Begitu juga dengan orang-orang kafir. Al-mukhada' berarti ayyuhira al-mukhadi' liman yukhadi'uhu syai'a, seperti dalam tafsir As-Sa'di tadi. Nah, sekarang ada pertanyaan. Ayat ini tertulis yukhadi'unallah. Ya kan? Yukhadi'unallah walladzina amanu. Kalau diartikan mereka yaitu kaum munafikin, mereka menipu Allah dan juga orang-orang beriman. Ya kan? Kalau diartikan seperti ini. Sekarang pertanyaan, apakah Allah ditipu? Hah? Tidak. Tidak mungkin. Insya Allah akan kita datangkan dari jumlah kitab yang anda bawa itu lebih banyak dari jumlah siswanya. Hah? Siswanya cuma 2. Ya, itu laki-laki, karena laki-laki sekarang motor punya, HP punya, laptop punya, males sih minta ampun. Ya. Andai laki-laki seperti itu hidup di zaman 90-an, 80-an atau zaman salaf. Ya. Coba lihat akhwat. Kalian itu lebih baik daripada ikhwan sebenarnya zaman sekarang. Ah. Buku yang anda bawa jumlahnya 6 kitab. 6 kitab cetak original. Spidol yang ada jumlahnya 7. Muridnya jumlahnya 2. Apakah ini tanda-tanda kiamat? Hah? Intisyarul jahil, kenapa jahil? Karena laki-lakinya sulit jadi pemimpin. Kenapa lagi sulit jadi pemimpin? Masih tidur hari ini. Tidur pagi. Hah? calon-calon pemimpin sekarang pada tidur pagi rata-rata karena begadang malamnya chattingan, nah. Sunnah. Hah? Sunnah. Tidur apa? Tidur lagi subuh sunnah. Sunnah apa nih? Susanahan. Sunnah-susanahan. Makanya perempuan nanti bakal lebih maju daripada laki-laki karena mereka selain lebih banyak kuantitasnya, sadar mereka lebih ada daripada laki-laki. Kita kembali ke yang tadi. Yukhadi'unallah, mereka kaum munafikin. Kalau kita artikan yukhadi'unallah wallazina amanu, yukhadi'un artinya menipu. Allah di sini kalau secara i'rabnya dia sebagai maf'ulun bih, berarti objek. Juga wallazina amanu sebagai objek. Ya kan, objeknya berarti ini ada dua, Allah dan orang-orang beriman. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya orang-orang munafik menipu orang-orang beriman, itu masih mungkin ya? Tapi kalau misalnya orang munafik, manusia, makhluk, menipu Rabb-nya, itu apakah mungkin? Mustahil. Oke, kemudian dalam tafsir Al-Qurtubi, beliau rahimahullah mengatakan fil kalami hal, dalam kalam ini, dalam teks ini ada penghapusan. Itu ada huruf, ada isim atau ada kata yang dihapus. Dalam bahasa Arab itu seringkali kata, sebuah kata terhapuskan, bukan apa-apa, karena disengaja oleh pengucapnya, karena mafhum sudah bisa dipahami. Nah, jadi di sini menurut sebagian ulama ada lafal yang sebenarnya bisa ada di situ tapi tidak ditambahkan di situ. Apakah lafal itu? Takdirnya adalah yukhadi'una rasulullah. Rasul di sini yang dihapus, kata rasul di antara yukhadi'un dan Allah. Berarti yukhadi'una rasulullah, mereka menipu rasul Allah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tafsiran dari Al-Hasan Al-Basri. Berarti wa ja'ala khida'ahum li rasulihi khida'an lahu li'annahu da'ahum bi risalati. Kalau dengan tafsiran atau takwilan ini, berarti Allah Subhanahu wa taala menjadikan penipuan kaum munafikin terhadap rasulnya itu sama aja penipuan kaum munafikin terhadap Allah. Kenapa? Karena rasulnya itu mendakwakan, menyeru risalah Allah. Jadi kalau misalnya mengejek rasul sama dengan mengejek Allah, ya kan? Menghina rasul sama dengan menghina Allah. Wa kadzalika idza khada'ul mu'minina faqad khada'a Allah. Dan begitu juga jika orang-orang munafikin menipu orang-orang beriman, maka itu sama saja mereka berusaha untuk menipu Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala bebas dari tipuan mereka. Imam Al-Qurtubi tadi itu tafsiran siapa? Al-Hasan Al-Basri. Sekarang Imam Al-Qurtubi berkata, yukhadi'unallah, mereka berusaha menipu Allah. Yani maksud dari itu kata Imam Qurtubi, yufsiduna imanahum wa a'malahum fi ma bainahum wa bainallahi ta'ala birriya. Itu orang-orang munafik, mereka merusak keimanan mereka sendiri dan merusak amalan-amalan mereka sendiri antara mereka kaum munafikin dengan Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan riya. Riya itu kan bisa apa? Bisa membatalkan amalan. Kalau misalnya riya itu di awal asal ibadahnya, niat asal ibadahnya, maka amalan tersebut tidak bisa diterima. Kecuali jika di tengah ibadah dia mengapa? Tajdid, merenovasi atau memperbarui niatnya. Sekarang kalau misalnya niatnya di awal itu sudah benar, tapi niatnya di tengah, ketika pertengahan, niatnya buruk. Setengah ya, yang dari awal itu diterima Allah Subhanahu wa taala sesuai sunnah. Nah, ketika niat itu datang di tengah, kalau dia tidak berusaha menyembuhkannya, maka terputus. Maksudnya tidak sah. Maksudnya adalah tidak diganjaran pahala, bahkan dosa. Adapun yang setengahnya asalnya Subhanahu wa taala rahmati dengan pahala insyaallah. Kemudian kita lihat yukhadi'unallaha wallazina amanu ya. Tadi Al-Basri bahwasanya ada kata rasul di antara yukhadi'un dan juga Allah. dijawab lagi, wa ma yakhda'una illa alma yash'urun. Orang munafik berusaha untuk menipu Allah dan Rasulnya atau Rasul dan juga kaum mukminin. Tapi Allah sangkal bahwasanya mereka kecuali diri mereka sendiri. Ada orang mau ngisengin orang besar. Nah, orang besar itu tahu bahwasanya orang kecil ini pengen ngisengin dia. Orang besar itu pasti punya cara bagaimana agar apa? Agar isengannya dia ini, orang kecil ini, kembali pada dirinya. Nah, begitu. Jadi orang bisa untuk menipu Allah dan Rasulnya dan kaum mukminin. Nah, karena mereka tahu Allah, Rasul dan kaum mukminin tahu akan karakteristik orang munafik, maka mereka pun menjadikan penipuan ini kembali ke dalam. Dan ini penipuan dan Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya semuanya. Nah, di sini Imam Al-Qurtubi mengatakan, man khada'a man la yukhda' fa innama yakhda'. Barang siapa yang menipu orang atau barang siapa yang tidak bisa ditipu, maka dia menipu dirinya sendiri. Berarti barang tipu yang tidak bisa ditipu, maka dia menipu dirinya sendiri. Iya kan? Karena enggak bisa ditipu. Dia tertipu dengan apa yang diinginkan. Apa yang diinginkan? Dia mengira bahwasanya dia bisa menipunya dan ternyata tidak. Wa hadza sahih, kata beliau. Li'a innama yakunu ma'aman la ya'rif man ma'aman la ya'rif al-bahir. Karena penipuan itu baru bisa terjadi sama dengan pihak yang tidak mengerti isi hati. Adapun menipu pihak yang mengerti isi hati itu hanya dilakukan oleh orang-orang bodoh kan. Jadi kita enggak tahu isi hati dia, tapi dia tahu isi hati kita. Nah, kita ingin menipu dia. Ya, otomatis senjata makan tuan kelak. Wa amma man 'arafa al-bawatin faman dakhala ma'ahu fil da' fa innama yakhda'u nafsahu. Adapun jika khida' tersebut bersama dengan pihak yang mengerti hati, maka barang siapa yang ingin berbuat macam-macam dengannya, itu sama aja dia berbuat macam-macam dengan dirinya sendiri. Dan itu nasib kaum munafikin, diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diafsirkan oleh sebagian ulama. Baik, itu tadi yukhadi'unallaha walladzina amanu wama yakhda'una illahum. Kemudian wama yash'urun, dan mereka tuh enggak ngerasa. Baik sebelumnya atau ketika menipu. Dan baru ngerasa ketika sudah nyaho. Ketika di hari kiamat nanti diperhitungkan semua upaya-upaya mereka. Baik, kemudian ayat berikutnya. Fi qulu fazadahumullahu marada. Walahum limun bima kanu yaqribun. Fi qulubihim, dalam hati-hati mereka. Nanti akan kita tafsirkan satu-satu. Marad artinya penyakit. Dalam hati-hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marada. Maka Allah Subhanahu wa taala sembuhkan bagi mereka. Astagfirullah. Maka Allah Subhanahu wa taala tambahkan bagi mereka apa? Penyakit itu. Tambah kuantitas dan kualitas penyakitnya ditambah. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Bima kanu yakdzibun, dengan sebab apa yang telah mereka dustakan. Jadi asalnya orang munafik itu mendustakan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Dan itu ada balasannya. Baik, sekarang fi qulubihim, kita bahas satu persatu ayat ini, lafal-lafalnya. Qulub. Qulub adalah jamak dari qalb. Sekarang qalb itu apa? Pertanyaan berikutnya, permasalahan berikutnya, permasalahan ketiga. Al-qalb. Jantung. Perasaan. Yang berapa? Qalb itu hati atau jantung? Hati itu beda sama jantung kan? Iya. Nah. Kalau misalnya Indonesia, jantung itu alat yang antum kenal. Dan hati juga alat yang antum kenal juga. Kegunaannya ada. hati lebih dekat dengan perasaan. Tapi kalau hati yang kita punya ini hati secara jasad, secara fisik, itu enggak ada perasaan di sana. Dia enggak melahirkan perasaan kecewa dan sebagainya. Tapi berpusatnya di jantung, bukan di hati ini. Cuma kita memutlakan makna hati ke jantung. Ya kan? Enggak ada dalam syair atau dalam lagu berkata jantungku berkata I love you. Hah? Enggak ada. Enggak romantis dirinya. Tapi hati, udah hati enggak apa-apa. Hah? Kesian hati. Dia tidak dibebani sebenarnya, cuma kita bebankan, ha? Nah, itu hati dan jantung. Jadi qalb atau kalb, kalb itu anjing artinya. Kalbu atau qalbu itu adalah jantung sebenarnya, bukan hati. Hati itu dalam bahasa Arabnya adalah kabid. Kabid. Domir itu sesuatu yang tersembunyi. Asalnya domir itu bukan hati asalnya. Domir bukan bukan perasaan, bukan jantung. Tapi karena domir itu kan asli artinya kan tersembunyi. Nah, sementara perasaan itu adalah sesuatu yang tersembunyi. Maka dalam bahasa Arab domir itu dimutlakan maknanya qalb. Domair qulub gitu dalam bahasa Arab. Nah, domir juga dalam bahasa Arab artinya adalah kata ganti kan. Karena di dalamnya tersembunyi pihak yang dimaksud. Kata ganti seperti he, she, it, we, they, you itu di dalamnya kan ada yang dimaksud dari nama-nama tertentu atau umum. Kata ganti. Nah, dalam bahasa Arab domir namanya. Nah, kemudian al-qalb itu dalam bahasa Arab itu adalah al-laham as-sunawbari yushakl. Sanubari. Domir itu adalah laham, oke? Daging. Aslinya daging. Makanya kalau kita makan punyanya sapi misalnya itu sebenarnya daging kan. Coba dimakan enggak jantungnya? Belum pernah ya? Ya udah terserah lah. Daging as-sanubari. Nah, sekarang lafal sanubari itu dari bahasa Arab. Apa arti sanubari? Sanubari. Hah? Ada yang tahu pine tree? Bukan pine tree, pine tree, pine, pine. Pohon apa itu? Pohon pine, pohon pinus. Pohon iya, pohon pinus, semacam itu kan? Iya. Nah, itu namanya sanubar. Sanubar. Nah, ya kan? Snow? Sanubar. Sanubari. Ya. Nah, jantung itu bentuknya seperti itu, mirip. Hah? Iya, anda perhatiin aja. Coba keluarkan punya antum sendiri kemudian perhatikan seperti itu. Makanya heart apa bentuknya? Ya seperti itu kan? Hah? Oh iya benar ini. Dibalik. Misalnya ada kan wajik, ada kalau misalnya main kartu itu kan? Lihat yang love itu kan? Nah, itu snowberry. Ini ya. Sekarang ini kan. Iya seperti itu. Sekarang kalau misalnya hati kita, hati, bukan jantung. Hati bentuknya gimana hati? Wajik. Gimana bentuknya? Hah? Wajik tidak. Gitu ya. Tidak seperti jajaran genjang yang disampingkan, bukan? Bukan. Ada formnya juga seperti itu. Al-muhim, yang penting. Yang penting sekarang kita tahu bahwasanya qalb itu aslinya mana ya jantung. Kalau di kita hati. Nah, kalau misalnya di bahasa Inggris apa hati itu? Enggak, di kita jantung kan aslinya. Bahasa Inggrisnya apa? Heart kan. Qalb itu heart. Serangan jantung apa? Heart attack. Enggak ada serangan hati kan. Berarti emang kita ini yang mukhalif yang dolali di bahasa kita. Salah dalam mengartikan. Itu hati. Jadi qalb itu bisa bermakna dua atau dimutlakan dua maknanya. Yang pertama tadi adalah daging yang berbentuk sanubari. Kalau kita sanubari juga kita menganggap sanubari maknanya adalah feeling, perasaan. Hati nurani. Kenapa disebut hati nurani? Nurani itu artinya nur, cahaya, menyinari. Kemudian yang kedua, makna yang kedua dari qol dalam bahasa Arab adalah latifah rabbaniyah ruhaniyah. Latifah rabbaniyah ruhaniyah artinya adalah latifah itu adalah perasaan yang lembut. Latif, perasaan yang lembut, feeling rabbaniyah yang bersifat rabbaniyah di sini bersifat makhluk, diciptakan. Kemudian ruhaniyah dan berkenaan dengan ruh. Pembagian antara jasmani dan rohani, walaupun sudah menjadi uruf kita, hakikatnya itu sebenarnya jasmani dan rohani sama. Karena kita punya jasad, kita juga punya roh, ya. Ada jasad, ada roh. Dan jasad dan roh keduanya itu adalah jism. Jism bahasa Indonesianya fisik. Oke. Jism bahasa Indonesianya fisik. Ruh dan badan ini itu jism. Dan dulunya karena jism dulunya sifatnya jasmani. Jadi rohani aslinya sebenarnya jasmani juga. Ruh itu adalah fisik namun dia bersifat halus, makanya disebut makhluk halus. Kita semua makhluk halus. Karena apa? Karena ruh itu adalah fisik yang sifatnya halus. Beda dengan jasad atau badan. Itu fisik yang sifatnya kasar dan berbentuk sehingga bisa terlihat oleh mata atau terasa oleh panca indera. Dan qalb itu yang makna kedua ini, feeling ini memiliki ta'alluq atau ketergantungan dengan qalb yang sifatnya jasmani tadi, beranggota tubuh tadi. Dan hakikat manusia itu terletak dalam qalb yang ini, yang perasaan ini, itu hakikat manusia di situ. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala dan Allah dan Rasul-Nya mensyariatkan doa. Nah, di antara doa yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, dalam riwayat Ahmad, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Di riwayat lain juga dari Musnad Imam Ahmad dan juga diriwayatkan oleh Al Hakim, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dini. Yang satu tadi qalbi, satu yang kedua qulubana jamak. Jadi dua-duanya bisa. Adapun ya muqallibal qulub tsabbit qulubana atau tsabbit qalbi ala ta'atik itu belum saya temukan. Tapi sebenarnya maknanya bisa, kita bisa berdoa dengan itu. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atik, tsabbit qalbi ala ibadatik, tsabbit qalbi ala ikhlas, apa gimana. Itu maknanya benar, bebas doa mutlak. Oke. Nah, ya muqallibal qulub. Di sini kita memahami makna qalb. Makna qalb itu apa? Kenapa disebut qalb? Karena limqilabihi, karena mudahnya dia apa? Berbalik. Mundurnya ya condong kemana-mana. Seperti uqallibu hadhihi shafha artinya adalah saya membalik halaman ini. Nah, begitu juga dengan qalb yang kita kenal sebagai hati atau jantung. Itu mudah berbalik. Kenapa? Bukan kenapa. Bagaimana mudah berbaliknya? Yaitu ketika kita berpendapat atau merasa dalam kondisi ini begini, nanti kita merasa beda. Nah, itu mudah berbalik. Dan tadi saya sudah warnakan dua makna dari qalb. Yang pertama qalb yang bersifat jasad, yang ada di anggota tubuh ini qalb jantung. Dan yang kedua adalah latifah, itu perasaan, ya kan? Feeling. Nah, yang dimaksud qalb yang mudah berbalik di sini apakah yang jantungnya atau perasaan? Perasaannya, jantungnya kok balik-balik terus mati kita, ya? Tetapi juga itu karena ada keterkaitan juga, karena jantung itu kan degupannya berdegup cepat. Makanya tadi kita bilang bahwasanya feeling, qalb yang bersifat feeling ini itu memiliki keterkaitan dengan qalb yang jantung ini. Ketika qalb feeling ini, ketika khawatir, takut dan sebagainya, itu qalb yang ini juga ikutan. Dan qalb yang bersifat jasmani ini, anggota tubuh ini, dia akan berpengaruh terhadap anggota tubuh manapun sekehendak dia. Begitu. Dan hakikat insan itu di qalb yang bersifat latifah ruhaniyah ini. Kemudian barulah ke qalb yang jantung ini. Nah, dari sini baru ditransfer ke otak, ya kan? Dan sebagainya, seterusnya dan seterusnya. Masya Allah. Nah, ya muqallibal qulub, muqallib itu berarti yang membolak-balik apa hati. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balik hati. Kemudian permasalahan berikutnya tentang akal dan hati dan otak. Pertanyaan, di manakah akal menurut Islam? Di hati? Menurut orang-orang psikologis di otak lah. Tapi yang sahih adalah di hati. Kita lihat yang menjelaskan. Ya, insyaallah. Insyaallah kita akan mendapatkan ya. Dalam Riyadhus Shalihin, dalam syarah Riyadhus Shalihin oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, jilid 1 halaman 340, beliau berkata, wa ya'lamu aydhan ma tukhfis sudur. Allah Subhanahu wa taala juga mengetahui apa yang disembunyikan oleh dada-dada. Sudur jamak dari sadar. Kita tahu wa husila ma fis sudur, kan? Dan terhasilkan maksudnya, dan terkuak apa yang fi di dalam dada. Apa yang di dalam dada maksudnya? Apakah paru-paru? Ngapain? Qalb. Ai al-qulub, yaitu jantung-jantung. Aneh kita ya. Lian al-qulub fis-sudur, karena jantung-jantung itu di dalam dada. Wal qulubu hiya allati yakunu bil aql, dan di hati-hati itu, di jantung-jantung itulah akal itu bertempat sebenarnya. Wa yakunu biha al-faham. Nah, faham itu juga pada akal tersebut, pada jantung. Kalau orang ya, pahamin dong kan? Begini. Pakai otak dong mikir. Jangan pakai hati. Makan hati aja loh. Kemudian wa yakunu biha tadbir. Dan dengan jantung itu ada yang tadbir, pengaturan kepada seluruh sistem dalam tubuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha. Apakah mereka itu tidak berjalan menempuh muka bumi sehingga mereka memiliki jantung-jantung yang mereka berakal dengannya? Lihat ya, surat Al-Hajj ayat ke-46. Afalam yasiru fil ardi fatakunu atau fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha. Saya ulangi, kenapa mereka tuh enggak menempuh perjalanan di muka bumi, melihat-lihat ke sekitar di bumi itu kelingkungan, sehingga mereka memiliki jantung-jantung yang mereka berakal dengannya. Yaqilun, aku yaqilu artinya apa? Bisa memahami, yafhamun. Ini berarti paham, pemahaman dan sebagainya itu berada di jantung. Nah, kemudian dalam surat Al-Hajj juga masih ya, dalam ayat sama, fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Sesungguhnya al-absar, mata pandangan, itu tidak buta. Tetapi yang buta adalah al-qulub, hati-hati yang di mana tepatnya Allah, allati fi sudur, yang di dalam dada. Berarti gimana? Akal itu di mana? Di qulub. Kalau misalnya kita memperhatikan kata memperhatikan. Coba antum perhatikan kata memperhatikan. Apa artinya? memperhatikan. Nah, ada kata hati di dalamnya kan? Ada ibuan memperkan hati. Nah, perhatian. Hati-hati. Watch out, hati-hati ya. Ini menunjukkan bahwa saya sumber dari perhatian itu di mana? Di jalan. Enggak ada memperotakkan. Hah? Otak-otak. Nah, itu jualan jadi nanti. Jadi pertanyaan di antara para saintis dan juga orang-orang Bandung, apakah akal itu di dimag, dimag itu otak, ataukah di kolom jantung? Jawaban dari Allah Subhanahu Wa Taala, isyarat dari Allah bahwasanya akal itu di sini. Prosesnya gimana sih? Gini prosesnya, beliau jelaskan. Al-qalb huwa mahalul aql. Oke, okay. Kita sudah setuju bahwa dengan ayat tadi bahwasanya jantung itu adalah tempatnya akal. Oke. Okay. Sekarang walakin ad-dimagh mahallut tasawwur. Tetapi otak itu adalah apa? Alatnya tasawwur. Tasawwur itu apa? Penggambaran. Nah, penalaran, penggambaran, pencerminan. Tasawwur, penggambaran kasus masalah. Tuduhan ini. Ya. Kemudian tsumma idza tasawwaraha wa jahazaha ba'atha biha ila al-qalb. Kemudian jika dimag ini, otak ini sudah menggambarkan dan juga mempersiapkan gambaran tersebut, maka dia akan mengutus gambaran tersebut ke jantung kembali. Jadi pertama ini, kemudian ke sini diproses, kemudian ke sini. Nah. Hah? Merasakan itu was-was. Iya, makanya pertama ini, kemudian di sini untuk menalarkan konsekuensinya nanti gimana kan? Pikiran baru balik ke perasaan lagi. Hah? Gimana? Pikiran baru balik ke perasaan lagi. Balik lagi ke perasaan lagi. Jadi emang ya, kita tuh semua dari kita itu sebenarnya pergerakan antara transfer antara jantung ke otak kemudian balik lagi itu Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu seberapa speednya. Kemudian setelah dikirimkan kepada qalb, qalb pun apa tugasnya sebagai pemimpin dari jasad? Apa? Ya'mur wa yanha, memberi perintah dan melarang bagi anggota tubuhnya, ya kan? Itu dari mana? Apakah dari ini atau dari jantung? Dari jantung. Faka'anna dimagh sekretir. Seolah-olah ini adalah apa? Sekretariat. Ini adalah apa? Direktur. Iya. Yujahizul asya summa yadfa'uha ilal qalb. Jadi ini sekretariat, sekretaris ini mempersiapkan hal-hal kemudian mengembalikannya kepada jantung lagi. Nah, kemudian jantung baru memberikan komando, arahan kepada anggota tubuh semuanya. Karena itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan dalam diri kalian itu apa kalian enggak melihat, enggak berpikir, ya kan? Karena itu Allah, Rasulullah SAW bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza saruhat saruhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ah, di dalam dalam diri kita ada apa? Segumpal daging. Jika segumpal daging tersebut soleh, baik, maka akan baik seluruhnya. Nah, solhal jasadukul. Sekarang kita tadi udah memahami kolb di sini kan, dua makna. Pertama kolb yaitu jantung yang kita kenalkan. Kemudian kolb yang bermakna feeling. Nah, kalau misalnya kolb yang bermakna jantung, hakikat jantung asli ini, kalau misalnya dia benar sehat, otomatis yang lain sehat ya. Nah sekarang kalau misalnya kolb feeling, kalau misalnya feeling tersebut buruk, niatan buruk misalnya, pasti kedepannya juga cabang-cabangnya akan buruk. Makanya itu pemimpinnya. Jadi ya di situ. Wallahu a'lam bishawab. Hey, kemudian fi qulubihim marad. Maksud marad di sini adalah marad yang bersifat apa? Marad yang bersifat fisik atau manawi? Manawi, batin. Berarti bukan bersifat fisik, karena bisa saja orang munafik itu Allah Subhanahu wa taala berikan dia rezeki jantung yang sehat secara fisik sehingga bisa berolahraga, tubuhnya bagus dan sebagainya. Tapi Allah tambahkan bagi mereka orang-orang munafik, walaupun jantung fisiknya bagus, Allah tambahkan penyakit ma'nawi bagi jantungnya tersebut. Bahkan Allah Subhanahu wa taala firmankan setelah kabarkan bahwasanya di hati mereka ada penyakit, Allah Subhanahu wa taala kabarkan kami tambahkan fazadahumullahu marada. Allah tambahkan bagi mereka penyakit. Maka Allah tambahkan bagi mereka penyakit. Kalimat fazadahumullahu marada. Di sini para mufassir, para mufassirun menimbang dengan dua takwil. Yang pertama fazadahumullahu marada, yang pertama hanya sekadar mengabarkan, yaitu bahwasanya Allah menambah penyakit bagi mereka, kabar. Nah, untuk kita pelajari, untuk kita tadabburi. Kemudian yang kedua adalah maknanya doa. Jadi yang pertama tadi cuma mengabarkan, yang kedua adalah maknanya doa, yaitu semoga Allah tambahkan penyakit pada diri, pada jantung-jantung mereka, pada hati-hati mereka. Kedua. Kemudian kita perhatikan juga fi qulubihim marad. Sebabnya siapa? Mereka sendiri. Nah, karena sebabnya mereka sendiri, fazadahumullahu marad. Allah Subhanahu wa taala menambahkan penyakit bagi hati mereka. Itu balasan di dunia atau akhirat? Dunia. Sekarang balasan di akhirat, walahum adzabun alimun bima kanu yaqulun. Jadi bukan sekadar balasan di dunia saja dengan menambah penyakit bagi jiwa mereka, tapi balasan di akhirat langsung juga. Azabun alimun, azab yang alim, pedih. Kalau misalnya kita lihat jantung yang bersifat fisik dengan jantung yang tadi kita lihat relatif atau pilih, mana yang sebenarnya lebih vital bagi kemanusiawian? Hah? Kemanusiawian, mana yang lebih vital? Yang feeling tadi, karena hakikat manusia itu ada di situ. Nah, hakikat manusia ada di situ. Oleh karena itu, kalau jantung fisik misalnya bersih, tapi jantung atau hati yang bersifat ma'nawinya rusak, itu yang bersifat fisik sebenarnya tidak ada maknanya bagi Allah. Walahum 'adzabun 'alimun bima kanu yaqulun. Kita sekarang beralih ke tafsirnya, halaman ke-20 ya. Untuk memaknai fi qulubihim marad. Fi qulubihim marad, dalam jantung-jantung mereka atau feelings mereka atau jiwa-jiwa mereka, marad, penyakit. Wal murad bil marad huna, al murad, maksud dari al marad, penyakit di sini adalah pertama maradu syak wasyubhat wan nifaq, penyakit syak. Apa arti syak? Keraguan-raguan, sangsi, wasyubhat, dan hal-hal yang bersifat buram, tidak clear, tidak jelas. Yang mana jika mengikuti hal-hal yang bersifat buruk tersebut, maka pengikutnya akan terjerumus kepada sesuatu yang buruk, sesuatu yang hitam, wan nifaq, dan kemunafikan. Dan orang-orang munafik itu diawali pertamanya dari apa? Dari syak dan syubhat. Maka hati-hati kalau misalnya itu menemukan syubhat, kalau misalnya sudah mencari jawabannya namun tidak bisa, maka udah kuf, berhenti, tinggalkan perkara itu. Pertama cari jawabannya. Kalau misalnya gak bisa, udah, jangan dipikirkan terus, nanti macam-macam. Jadi orang-orang munafik itu berawal dari apa? Dari syak dan syubhat. Berlepas dari agamanya, kemunafikan menjadi orang munafik itu awal dari syak, ragu terhadap agamanya, terhadap syariat Allah, terhadap hukum. Ragu di sini artinya sanksi, dan ada semacam buruk sangka terhadap apa? Terhadap syariat. Li'anna al-qalba yu'radu lahu maradan. Karena hati itu dihadapkan padanya dua penyakit. Hati, jantung kita, perasaan kita, kejiwaan kita, itu dihadapkan di depan kita itu dua macam penyakit asasi. Penyakit yang saya maksud penyakit manawi, ya, bukan penyakit jasadi atau badani. Dua penyakit tersebut mengeluarkan jiwa kita, yukhrijanihi an sihhatihi wa atidalihi, dari kesehatannya dan kenormalannya. Oke. Okay. Dua penyakit tersebut membuat pemilik hati itu hatinya menjadi keluar atau tidak sehat dan tidak normal lagi. Ya, tidak artinya normal. Yang pertama adalah maradus syubhat al-batilah. Maradus syubhat al-batilah itu penyakit syubhat yang batil. Dan yang kedua adalah maradus syahwat al-mardiyah. Yaitu marad asy-syahwat, penyakit syahwat. Syahwat artinya ishtahi, artinya keinginan. Al-mardiyah. Apa arti mardiyah? Bukan itu beda, pakai bon. Dari kata radiyah itu. Kalau orang perempuan namanya mardiyah, artinya yang diridhoi, yang direlakan. Iya. Tapi di sini pakai dal. Sudah. Hah? Sudah. Masdar dari? Dari apa? Dari mardiyah. Nah, kalau misalnya yang mardiyah itu pakai bot, itu pakai dal. Beda. Tentang apa di bulan Ramadan? Itu setan-setan dibelenggu kan. Nah, sekarang kenapa masih ada semacam kesurupan kadang-kadang? Atau kadang-kadang orang muslim justru bermaksiat dan sebagainya dengan Ramadan. Bahkan kadang ada yang lebih parah. Padahal dikabarkan setan-setan dibelenggu. Di sini ulama banyak takwilan di sini. Iya, banyak takwilannya. Di antaranya di tafsir Al-Qur'an, tafsir ini Al-Jami' yang hangat Ahkam Al-Qur'an, tafsir Qurtubi juga ada takwilnya juga panjang. Ya, hikayatkan ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya sebenarnya memang dikekang setan secara seluruhnya. Namun itu adalah karena manusianya yang terbiasa dengan keburukan. Makanya dia tetap bermaksiat. Tapi pendapat ini kadang-kadang bertabrakan dengan realita, karena kadang kita melihat orang kesurupan di bulan Ramadan, ya, atau nggak pernah lihat, tapi pernah ada. Apakah setan ini lolos gitu? Kalau gimana? Kok bisa merasuk orang? Atau orang terpura-pura? Nggak juga. Nah, itu takwil pertama, tapi takwil tersebut, wallahu a'lam, kurang bisa diterima karena realitanya berkata lain. Kemudian takwil yang kedua. Bahwasanya setan yang dikurung, yang dibelenggu itu adalah setan marodah atau marodatus syayatin. Marodah itu artinya ekstremis, yang kuat. Jadi setan-setan yang ekstrim. Kan setan itu memiliki banyak tingkatan. Ada yang lemah sekali, ada yang nggak ada apa-apanya, ada yang baru ditatap sedikit takut tuh. Banyak beda, tabakotnya beda, tingkatannya beda. Nah, itu marodah syayatin yang mereka dibelenggu, sehingga godaan terhadap kaum muslimin pada bulan Ramadan itu lebih ringan. Tetapi setan hakikatnya masih bertebaran, masih banyak. Tapi setan-setan tersebut ada setan yang tingkatan yang agak kelas rendah, seperti maksudnya. Dan itu yang wallahu alam, itu yang lebih sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Karena bisa memang terjadi kesurupan, dan juga memang kadang kita juga terdengar bisikan-bisikan, maksudnya keinginan-keinginan tertentu. Itu juga menimpa orang-orang soleh juga kadang-kadang di bulan Ramadan. Jadi memang masih ada setan-setan. Jadi wa maradus syahwat al-mardiyah, yaitu penyakit syahwat yang ekstrim, yang kuat. Fal kufru wan nifaqu wasyukuku wal bid'u kulluha min maradhi syubhat. Sekarang kita tahu asas-asas dari penyakit syubhat itu apa? Pertama, al-kufur, kekufuran. Ya. Kekufuran. Kemudian maksudnya kekufuran pembangkangan, menafikan. Kemudian an-nifaq, kemunafikan. Itu pangkal dari syubhat. Kemudian syukuk, keraguan-raguan, pangkal dari syubhat. Kemudian bid'ah. Jamak dari bid'ah. Hah? Itu empat itu adalah pangkal dari segala macam syubhat. Pertama kita lihat kufur. Kekufuran yaitu pengingkaran itu tak lepas dari syubhat dan akan mewariskan syubhat-syubhat berikut. Ya kan? Iblis aslinya mengakui enggak Allah itu Rabb? Mengakui. Kemudian dia kufur terhadap Allah dengan apa? Dengan syubhat. Apa syubhatnya? Dia menganggap dirinya lebih mulia dari Adam. Disebabkan penciptaan dia dari api, Adam dari tanah. Api secara nalar lebih. Ini dari tanah. Lebih keras. Iya. Gitu secara nalar. Oleh karena itu Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab As-Su'aid al-Mursalah jilid pertama mengatakan bahwasanya asal kerusakan di muka bumi atau asal kerusakan dimanapun itu apa? Takwil. Asalnya apa? Dari iblis. Dia karena takwil. Nah, dia mentakwil. Jadi ketika Allah suruh begini, dia mempertanyakan, menalarkan, oh begini. Oh enggak masuk akal, enggak masuk akal ya Rabb. Ayun. Kufur akhirnya. Syubhat. Yang sekarang juga gitu. Ada hadis begini. Oh, masa kayak gitu kamu masuk akal? Enggak masuk akal. Ada hadis misalnya salat merapatkan salat aja. Merapatkan salat. Banyak yang tahlil segala. Anak itu tuh karena enggak sebagian memang enggak tahu. Sebagian orang memang enggak tahu ada hadisnya maksudnya. Sebagian memang enggak tahu hadisnya. Kalau itu mungkin masih ini ya. Kemarin di Facebook itu dia udah posting kan. Ha? Yang komen pengajian hari ini. Ha? Jadi dia sering ke di Masjid UI. Sendiri imam di Masjid UI. Kemudian hari ini kita sholat subuh dengan orang-orang PKS katanya kayak gitu. Hah? Sama orang-orang PKS tadi yang berada di DPR dan ini dan juga pas sebelumnya tidak mengangkat. Tidak mengangkat tangan. Itu harus tuh ini. Jadi maksudnya ada sebulan sebelum itu dia pernah sama sebulan sama dia dan dia rapat ya kan. Ah. Nah dia jauh ya. Udah kayaknya kan. Tapi pas dia jadi imam dia minta kan harus dapatkan sholat gitu. Ah. Akhirnya pas komen yang bantuan, pasti gak bisa yang lalu. Oh gitu. Di komen yang yaudah. Terus dibilang nah, terus dibilang besar kan di komen besok dia sholat gitu kan. Terus dibilang, yaudah ini mari kita amalkan. Kena dia. Tapi gue buat panjang tapi yang belajar fikih gak ada tuh dulu. Gitu. Ya kan dapat gak bisa juga. Udah ada hadisnya kan. Kenapa masih apa perasaan kena aduh itu makanya dia kan ancamannya luar biasa ancaman ini kan karena soft itu kan ya tidak kulup penyamarataan kulup jadinya antara satu sama lain itu sebenarnya beda kok ada juga misalnya merasa pas soal yang rapat itu beda rasanya sama dengan yang beda karena nempel dan ini juga nempel terus perasaan bersatu bersatu beda dengan yang ada di mayoritas masjid sekarang. Makanya berbeda-beda, memecah belah umat. Itu memecah belah umat itu karena tidak soft, tidak rata softnya. Kemudian justru yang tidak rata softnya itulah yang menuduh orang-orang yang beramar ma'ruf nahi munkar pemecah belah umat. Kemudian nifaq juga penyakit syubhat. Karena orang munafik itu kita tahu. Juga munafik apa yang munafik yang di dalam hatinya kekufuran itu lebih parah lagi. Dan munafik itu rata-rata di dalam hatinya syukuk, ada keraguan-raguan. Walaupun hakikatnya asalnya dia itu yakin bahwasanya yang dia lawan itu adalah kebenaran. Allah tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fazadahumullahu maradhuan." Itu susah kalau udah terperangkap dengan kemunafikan. Itu walaupun dia tahu di dalam depannya kebenaran, Allah Subhanahu wa ta'ala tambahkan baginya bonus-bonus kemunafikan. Makanya enggak bisa keluar. Makanya sulit sekarang orang-orang yang sudah misalnya sudah terkenal, terlanjur terkenal dan melawan kebenaran. Walau sudah diberikan hujah manapun, mental semua hujahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala tambahkan baginya penyakit itu. Dan juga al-bid'ah. Al-bid'ah ini juga merupakan salah satu bentuk penyakit syubhat atau pewaris penyakit syubhat. Karena jika satu bid'ah lahir di satu negeri, pasti satu sunnah juga terputuskan nasibnya di negeri tersebut. Nah, satu bid'ah misalnya ikomahkan, terbangkitkan, itu akan memberikan warisan lain, bid'ah-bid'ah lain akan menjamur, dibuat baru-baru yang lain. Kulluha min maradhi syubhat, semua itu dari madhar penyakit syubhat. Wa zina wa mahabbatul fawahish wal ma'asi wa fi'liha min maradhi syahwat. Adapun penyakit syahwat itu adalah zina, mencintai, menyukai kejian, dan juga maksiat dan perbuatan maksiat, itu semua dari penyakit syahwat. Syahwat. Mana yang lebih mengerikan, syubhat atau syahwat? Syubhat. Bagi orang yang alim, syubhat lebih ngeri daripada syahwat. Namun bagi orang yang jahil, syahwat lebih mengerikan daripada syubhat. Benar atau enggak? Benar. Kalau misalnya orang alim, dia kena syubhat, kena syubhat, itu ilmunya bakal terkontaminasi dengan syubhat dan itu akan mengerikan ke depannya, karena dia akan mengajar orang-orang. Nah, kalau misalnya orang yang jahil, dia memang mau syubhat juga dia enggak, jarang berpikir. Jadinya syahwat aja. Sehingga segala hal bisa dilegalisir karena apa? Karena mengejar syahwat. Adapun orang alim ketika ada syahwat, dia bisa berpikir, menimbang. Adapun orang jahil ketika ada syubhat, dia mau berpikir juga susah. Nah, itu dari segi jahil dan dari segi alim. Nah, dari segi miskin dan kaya, orang kaya lebih dekat dengan syubhat dibanding orang miskin. Sedangkan orang miskin lebih dekat dengan kebalik. Tadi apa saya bilang? Orang kaya lebih dekat dengan syahwat daripada orang miskin. Orang miskin lebih dekat dengan syubhat daripada orang kaya. Ngerti? Misalnya orang kaya lebih dekat dengan syubhat, dengan syahwat. Kenapa? Karena dia memiliki kekayaan sehingga bisa berlaku apa aja dengan syahwat. Ya kan? Beda dengan orang miskin, mau melampiaskan syahwatnya enggak punya duit. Kemudian orang miskin lebih dekat dengan syubhat daripada orang kaya. Karena orang miskin ketika dia tidak punya cara untuk mendapatkan sesuatu yang bisa bermasalah bagi dirinya, syubhat langsung di kepala, gimana caranya supaya saya bisa. Nah, akhirnya dia berpikir gimana caranya menemukan kebenaran dalam kebatilan. Adapun untuk menuntaskan syahwatnya, seringkali orang yang miskin itu kesulitan, kecuali syahwat manual. Baik, itu tentang ayat tersebut. Kemudian di halaman berikutnya kita lihat baris kelima di paragraf terakhir. Maksudnya baris kelima dari akhir atau baris keempat dari awal di paragraf terakhir. Ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marrah. Wa nuqallibu, dan kami palingkan afidatahum, hati-hati mereka. Yaitu jantung-jantung mereka, feelings mereka. Wa absarahum, pandangan-pandangan mereka. Kama lam yu'minu bihi awwal marrah, sebagaimana mereka tidak mengimaninya sejak awal kali. Berarti enggak bakal balik-balik ini. Maksudnya bakal balik-balik kepada keimanan, enggak bakal. Karena Allah Subhanahu wa taala palingkan terus. Nah, ini yang dinamakan fazadahumullahu maradha. Salah satu tafsiran dari fazadahumullahu maradha. Ditambahi terus penyakit, na'udzubillah. Allah juga berfirman, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka zail itu adalah berpaling. Ketika mereka menyimpang, berpaling, Allah Subhanahu wa taala palingkan apa hati-hati mereka. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, wa ammal ladzina fi qulubihim marad fazadatuhum rijsan ila rijsihim. Dan adapun orang-orang yang dalam hati-hati mereka, dalam jantung-jantung mereka penyakit, fazadatuhum rijsa, maka bertambahlah dalam hati mereka apa? Rijs, sinarnya adalah kekufuran. Rijs itu artinya sesuatu yang menjijikan, sesuatu yang najis. Nah, rijs di sini adalah kekufuran. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, rijsun min amali syaitan. Rijs itu bisa diartikan kekufuran dan apa? Diartikan apa? Sesuatu yang menjijikan. Maka akan bertambah kekufuran terhadap kekufuran mereka. Nah, sekarang ada kaidah akibat dari maksiat dan taat. Ini kaidah bisa kalian garis bawahi atau hafal. Fa uqubatul ma'siyah al-ma'siyatu ba'daha. Uqubah itu artinya punishment, hukuman. Hukuman bagi maksiat adalah maksiat setelahnya. Ya. Kama anna min thawabil hasanah al hasanatu ba'duha. Kama anna min thawabil hasanah al hasanata ba'daha. Sebagaimana di antara thawab, ganjaran baik dari al hasanah, kebaikan, adalah apa? Kebaikan setelahnya. Iya. Anda ketika berbuat baik, kemudian memang ikhlas dan tidak melanggar sunnah, itu akan ada perasaan berkahnya. Akan ada perasaan berkahnya. Yaitu apa? Setelahnya ingin berbuat baik terus. Itu seringkali, seringkali terjadi pada kita, alhamdulillah. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yazidullahu alladhina tadaw huda." Dan Allah Subhanahu wa taala menambahkan bagi orang-orang yang mendapatkan hidayah, apa yang ditambahkan? Hidayah. Ini menunjukkan apa? Al-imanu yazid wa yanqus. Keimanan itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Maka dalam hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala jika melihat hamba melakukan suatu dosa, kemaksiatan, apa yang ini ditulis nuktatun sauda, satu titik hitam di hatinya. Nah, itu. Nah, kemudian bertambah terus titik hitam sampai misalnya sudah menjadi tidak lagi ada putihnya hatinya tersebut, sudah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Karena udah. Makanya dibilang para ulama mengatakan al-ma'siyatu baridul kufri. Maksiat itu adalah pos dari kekufuran. Karena maksiat itu mengirim semuanya kepada kekufuran asal. Nah, kalau misalnya maksiat tersebut atau hati tersebut tidak dibersihkan dengan taubat, istighfar dan lain-lain, maka dia akan terliputkan dengan titik-titik hitam terus. Dan titik hitam itu sebenarnya tanda-tanda maksiat yang merupakan calon-calon kekufuran. Begitu, oke. Kemudian saya mendapatkan beberapa hal tentang al-hasanat yudhibna sayyiat. Bahwasannya kebaikan itu menghapus dosa-dosa keburukan. Itu kaidah al-hasanat yudhibna as-sayyiat. Itu kaidah dalam hadis Nabi SAW. Seseorang berkata kepada Nabi Muhammad SAW pada suatu hari, ya Rasulullah, dakhaltu 'ala imra'atin fanimtu minha ma yanalu rajulu min ahlihi illa anni lam ujami'ha. Wahai Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, aku telah masuk ke dalam perempuan. Maksudnya aku telah dekat dengan perempuan, maka aku melakukan sesuatu secara nyata sebagaimana yang dilakukan oleh seorang suami pada istrinya. Tapi aku belum menjimaknya. maksudnya belum masuk zakarnya ke dalam vaginanya. Rasulullah SAW ketika ditanya dengan kasus permasalahan tersebut, beliau tidak tahu bagaimana menjawab. Sehingga apa? Tidak dijawab oleh Rasulullah. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sendiri masih menunggu wahyu. Ketika beliau tidak bisa berinisiatif dalam jawaban, dia diam. Nah, sementara ada orang nanya, namun Rasulullah SAW menunda jawaban. Karena apa? Karena tidak tahu. Oleh karena itu sebagian orang yang bertanya pada sebagian orang atau sebagian ustaz atau sebagian guru atau yang lain, itu kadang harus juga bercermin bahwasanya mungkin kadang kan nggak dijawab sama orang, maksudnya udah bertanya kan nggak dijawab. Kadang mungkin itu karena tidak tahu jawabannya, tidak tahu jawabannya sehingga diam, tidak bisa menjawab. Kadang seperti itu. Kadang juga dia tidak tahu tapi dia bisa mencarinya, misalnya di buku atau di internet apalagi. Tetapi tidak punya waktu atau mungkin terlupa. Di suatu saat dia mau mencarinya kemudian lupa mau nyari jawaban dari pertanyaan tersebut. Sementara banyak orang lain bertanya ini bertanya itu. Hah? Itu coba kalau untuk merasakan. Susah kayak gitu. Dan kalau kita gak bertanya, maksudnya kalau misalnya kita gak menjawabnya, padahal banyak pertanyaan masuk, punya ada yang gak terjawab, dituduh langsung. Dituduh pelit ilmu atau gimana dan sebagainya, padahal bingung kitanya. Nah, falam yadri Rasulullah mayujibuhu. Rasulullah SAW tidak tahu apa yang harus dijawab. Ini menunjukkan Rasulullah SAW itu tidak bisa dikatakan maha mengetahui. Tapi dia mengetahui, beliau SAW hanya mengetahui apa yang Allah kabarkan. Dan beliau pun memang punya ijtihad. Dan bukan berarti pengetahuannya itu melingkupi segala pengetahuan, kan? Karena itu adalah sifat Allah khusus. Makanya kalau misalnya kita mengatakan apa hukum ini itu dalam syariat Islam, kalau kita mengatakan Allahu wa Rasuluhu a'lam, itu boleh. Tetapi kalau misalnya besok kira-kira terjadi nggak bencana di Ciamis, kita katakan Allahu a'lam, nggak boleh Allahu wa Rasuluhu a'lam, nggak boleh. Karena apa? Rasul di sini tidak ada, tidak mengetahui hal itu sama sekali. Adapun kalau tentang perkara syariat, Rasul SAW sebagai juga pembawa syariat dan juga sebagai syariat, pemberi syariat, maka beliau berhak untuk dikatakan Allahu wa Rasuluhu a'lam. Karena memang beliau lebih tahu dari siapapun dari umatnya tentang syariat Islam. Nah, Rasulullah tidak menjawab hingga turun sebuah ayat, turun satu ayat. Nah, ketika turun ayat tersebut, Rasulullah pun memanggil orang itu yang kemarin bertanya. Kemudian beliau pun mengabarkan pada orang tersebut. Ayatnya apa? Ayatnya wa aqimis salata tarfain nahar wa zulafan minal lail. Innal hasanat yudhibnas sayiat. Dzalika dzikra lidzakirin. Dan dirikanlah salat di dua tepi siang. Dua tepi siang itu apa? Pagi dan petang. Dan juga permulaan malam. Sesungguhnya hasanat, kebaikan-kebaikan itu mengampuni, menghilangkan dosa-dosa keburukan. Dzalika dzikra lidzakirin, ini adalah peringatan bagi orang-orang yang mengingat. Nah, di sini kita memahami, atau dalam riwayat lain Mu'adz berkata, ahiyalahu khosah amil muslimina ama. Apakah perkara ini khusus untuk orang itu ya Rasulullah, atau untuk kaum muslimin seluruh? Rasulullah SAW menjawab, bal lil muslimina amatan, bahkan bagi kaum muslimin secara umum. Perkara yang kita dapat faedah dari ayat ini adalah bahwasanya jika kita berbuat baik, itu dengan perbuatan tersebut dosa-dosa sebelumnya dari dosa kecil, ya dosa kecil, itu Allah Subhanahu Wa Taala ampuni dengan sebab, alhamdulillah, dengan sebab perbuatan baik, amalan baik. Nah, hasanat di sini adalah yang ikhlas dan juga tidak melanggar sunnah Nabi SAW. Baik. Nah, adapun dosa besar itu dengan taubat. Dosa besar hanya dengan taubat, tidak dengan pengampunan dosa dari amalan-amalan soleh, tapi harus dengan taubat. Baik. Baik, ini maksudnya menghapuskan satu titik hitam di hati. Iya. Satu titik hitam di hati. Dan juga dosa, dosa akun dosanya berkurang, dosa kecilnya. Nabi SAW juga dalam riwayat Ahmad tadi, yang tadi ayat tadi maksudnya orang bertanya tadi riwayat Imam Ahmad, dan adapun yang Mu'ad pun bertanya pada Rasulullah SAW itu ada riwayat Ad-Daruqutni dan juga riwayat At-Tirmidzi. Nah, sekarang ada riwayat Imam Ahmad juga yang lain. Nabi SAW bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Takutlah kamu pada Allah Subhanahu wa taala dan dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamfuha. Dan ikutilah sayyi'ah dengan hasanah. Maksudnya apa? Turutkanlah setelah kamu berbuat sayyi'at. Turutkanlah dengan apa? Dengan hasanah. Karena hasanah itu apa? Tamfuha, akan menghapus sayyi'at tersebut. Bisa kita pahami juga dari sini kalau untuk makna sosial, seseorang jika setelah berbuat buruk dia berbuat baik, maka jangan anggap keburukannya lagi. Seseorang jika dulunya nakal, kemudian dia kemudian menjadi berusaha baik, udah jangan anggap kenakalan tersebut selama memang dia menutupinya. Adapun jika memang sebenarnya dia masih nakal, cuma memang menzahirkan baik kadang-kadang, dan kenakalan tersebut sebenarnya kenakalan yang muhtadin atau kenakalan yang berefek pada orang lain, maka ini baru layak untuk diungkit kenakalannya. Adapun jika kenakalan masa lalu kemudian sekarang baik, itu gak ada masalah itu. Bahkan justru kalau mengungkit masa lalunya itu bisa riba, bisa juga fitnah terhadap orang tersebut. Karena orang-orang yang disiarkan tentang keburukan masa lalunya itu akan menganggap dia masih seperti itu, padahal enggak. Itu fitnah namanya. Itu fitnah namanya. Karena orang-orang yang STM di sholat traktor maksiat jalan. Sholat apa? Sholat traktor maksiat jalan. Itu relatif. Maksiat di sini relatif. Maksiat apa dulu? Kalau saya dia ya, secara umum lah. Tapi itu sebenarnya terus menerus. Tapi dia maksiat jalan. Sholat. Tapi gini ya, memang kalau terus menerus itu memang bisa menjadi dosa besar kalau dosa kecil. Dan juga yang namanya isrul, konsistensi dalam berbuat dosa itu efeknya adalah menjadi tabiat sehingga tidak bisa dihilangkan. Nah, kalau misalnya maksiat tersebut bersifat tersembunyi, maka tidak boleh untuk dikemukakan ke orang. Adapun jika maksiat tersebut sengaja dia zahirkan, atau bahkan dia zahirkan kemudian maksiat tersebut berefek pada orang, entah karena orang akan mencontoh padanya atau karena orang akan mengikutinya dengan secara lelawan atau gimana, nah hal tersebut baru layak diungkit. Namun yang pertama lebih baik nasihat langsung ke dia empat mata. Tapi yang jahar seperti ini tidak masalah untuk menasihati di muka umum sebenarnya, karena jahar dia tahu dia salah dan dia menjaharkan gitu. Ya, seperti artis-artis. Sebenarnya kalau misalnya kita menjuluki para artis sebagai pezina, itu tidak masalah sebenarnya. Tidak masalah. Karena mereka indikasi ke sana itu jauh lebih kuat. Lebih kuat sekali. Dan tingkah mereka seperti itu. Sebenarnya tidak masalah jika disebut pezina karena tingkah mereka seperti itu. Namun karena memang takut pencemaran nama baik versi mereka, maka lebih baik tidak dicemarkan karena sudah terlanjur tercemar. Wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha, dan turutkanlah setelah sayyi'at dengan apa? Dengan hasanat, sehingga hasanat tersebut akan menghapus dosa sayyi'at. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan hadapilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala. Tapi kita cukupkan untuk kajian tafsir sampai ini saja, dan insyaAllah akan berlanjut pada kajian fikih.